Kalau orang menyuruh dan itu namanya syirik apa? Kita katakan kalau sekedar itu peringatan kelahiran Nabi Muhammad SAW itu bid'ah. Karena apa? Rasul, para sahabat tidak pernah melakukan hal tersebut. Rasul yang apa? Yang benar sebetulnya merayakan, namun dia tidak pernah mengajarkan. Para sahabat, orang yang paling cinta kepada Nabi Muhammad, namun tidak pernah merayakan apa? Kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada orang mengatakan kita merayakan karena cinta, berarti menuju para sahabat tidak cinta kepada siapa? Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Isi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah cinta kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Makanya kaidahnya kita katakan niat yang baik. Kalau kita cinta kepada Nabi Muhammad, harus kita mengikuti ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Cinta kita kepada Nabi Muhammad buktikan dengan kita apa? Mengikuti ajaran beliau, bukan malah apa? Melanggar aturan beliau. Di antaranya Rasul mengatakan, iyyakum wa muhdatsatil umur. Hati-hatilah kalian dari perkara yang baru dan urusan apa? Agama ini. Kemudian ini secara asal termasuk apa hal baru dalam urusan agama. Tidak pernah dirayakan Rasul oleh para sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kalau dilihat sejarah, yang pertama kali merayakan kelahiran Nabi Muhammad SAW itu adalah kelompok Syiah Al-Batiniyah Al-Qaramithah yang pernah membantai kaum muslimin ketika tawaf di Ka'bah. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Al-Maghribi, dia mengatakan mereka ini pada abad ke-4 Hijriah punya banyak acara mauludan. Ada acara maulud Nabi Muhammad, maulud Hasan wa Husain dan sebagainya. Ini adalah sebetulnya ajaran kelompok Syiah Al-Batiniyah. Namun sangat disayangkan banyak orang benci kepada Syiah Al-Batiniyah, Syiah Rafidhah, namun masih ikut apa ajaran mereka. Ini secara asal perbuatan yang baru dalam urusan agama dan Rasul katakan itu perbuatan bid'ah. Secara asal demikian, namun kalau ditambahi dengan tadi solawat-solawat yang dibaca tadi yang mengatakan Nabi Muhammad menghilangkan kesusahan, Nabi Muhammad tahu yang baik, maka ini bid'ah plus syirik naudzubillah min dzalik. Ini kita menghukumi perbuatan. Adapun orang yang melaksanakannya tidak boleh kita langsung cap murtad, musyrik, kafir dan seterusnya. Kita nasihati, kita sampaikan karena Ahlussunnah wal Jamaah membedakan antara hukum perbuatannya dengan hukum orang yang melaksanakannya. Tidak semua yang jatuh ke dalam kesyirikan dikatakan musyrik. Mungkin dia jahil, mungkin dia tidak sadar. Ini adalah kaidah sama jamaah kita hukumi itu perbuatan syirik dalam artian tadi membaca kaidah-kaidah yang ada unsur menyerupakan Allah dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu syirik. Adapun secara asal perbuatan perayaan-perayaan yang tidak pernah Rasul ajarkan itu bid'ah. Namun kalau ditambah tadi perayaan bid'ah tersebut ditambah dengan berlebih-lebihan terhadap Nabi Muhammad, ini bid'ah plus syirik, ini perbuatannya. Orangnya masih butuh perincian apakah dia sudah musyrik keluar dari Islam ataukah tidak. Ahlussunnah wal Jamaah pertengahan dari semua kelompok yang ada, bukan seperti teroris dan bukan seperti kelompok liberal atau kelompok-kelompok yang membolehkan segala hal yang menjadi syariat Allah Subhanahu wa taala. Ini yang mungkin saya cerita sampaikan. Aku lupa lihat wa akhu da'wana. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.